memanggilmu selalu, di jantungku terlukis namamu. Denganmu ku rela berkorban mati, tolong pahami. Kalah wanitaku, kalah dambaku selalu ingat namamu bertahan. Tak pernah rapuh. Ku merayu, ku menggoda, bukanlah damau. Di sisimu terasa nyaman, hatiku tenang dengan tercapainya impian. Bersanding di pelaminan, oh Tuhan, apakah ini anugerah bertemunya insan yang kuidamkan. Yakinkanlah cinta ini hanya untukmu, percayalah tiada yang lain selain dirimu. Ku tak mau berbagi waktu. Tercapainya impian, bersanding di pelaminan. Oh Tuhan, apakah ini anugerah bertemunya insan yang cinta ini hanya